Yakinlah dengan keyakinan, kita akan baik-baik saja, hey, bersama baik-baik saja. Hadapi hidup dengan senyuman, menata indahnya masa depan. Kita akan baik-baik saja, hey, bersama baik-baik saja. Hilangkanlah semua bebanmu, hapuskanlah keraguanmu, gapai semua mimpi-mimpi. Jangan pernah kau ragu, hadapi harimu dan tersenyumlah dengan hatimu. Bernyanyilah, janganlah ragu. Hilangkan baik-baik saja.